Itu saya waktu kecil itu saya ingat. Kalau ada datang ke rumahku, nah tanya itu mamaku, nih Gairo, siapa itu? Mana bapaknya? Apa kerjanya bapaknya itu? Jangan sampai kau salah berteman. Karena kadangkala anak tak baik, temannya yang rusak. Itu banyak orang anak-anak kita baik di rumah. Ah, aman dia di rumah. Anak-anak kita insya Allah aman di rumah. Sampai di sekolah insya Allah aman dia di sekolah. Tapi yang bisa merusak dia antara jalan dari rumahnya ke sekolahnya. Itu yang bisa dia rusak. Siapa temannya? Maka itu anak tak, ya, ketika sudah mulai pandai bergaul, lihat itu siapa temannya. Jangan sembarang. Ini apa, hati-hati yang penjual ayam potong. Biasa itu nak kasih masuk saja mesin, bismillahirrahmanirrahim, 50 masuk. Enggak, satu ayam, satu. Ada pernah kuliah penjual, bilang saja, 30 ayam nak potong. Dia bilang saja, bismillahirrahmanirrahim, kali 30. Tidak boleh begitu, bos. Satu ayam, satu. Bismillah, ya. Makanya hati-hati yang suka makan di luar ayam potong. Karena belum tentu itu halal cara motongnya, ya. Itu sebabnya ibu, kalau bisa masak di rumah supaya anak dan suami tak suka makan di rumah. Kalau makannya di rumah insya Allah halal. Yang kedua, bukti kasih sayang ibu kepada suami. Sekarang ibu-ibu jam 4 nak telpon suaminya kalau sore, pak mau kau makan apa pak? Ini, bangga tuh maki, dikira maki dimasakkan. Ternyata go food, go grab, lakutu. Bapak-bapak yang pernah sakiti hati istrinya, pulang minta maaf. Jangan segan-segan. Jangan lagi bilang saya yang suami, saya yang carikan uang, saya yang beli rumah, saya beli mobil. Masa saya mau minta maaf sama istriku? Tidak begitu dalam Islam. Akui kesalahan kita, bu, maafkan saya banyak menyakiti perasaanmu. Sudah itu jangan lagi diulang. Jadilah suami yang baik. Bagaimana suami yang baik? Contohlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 11 istri Nabi, tidak ada satupun yang pernah disakiti hatinya. Tidak ada satupun yang pernah mengatakan, saya menyesal menikah dengan engkau Muhammad. Tidak pernah. 11 istrinya Nabi. Sementara kita, pak, satu saja istri kita menderita lahir batin. Tapi coba lihat jilbabnya ibu Indonesia. Ngeri, bu. Ini penutup kepalanya 3 lapis. Ada kuningnya, abu-abu, coklat. Dikasih mereng lagi sedikit. Ayo, bu, sudah berapa tahun majelis taklim? Sudah berapa tahun hadir pengajian sini? 5 tahun. Mestinya pakaian seperti itu ditinggalkan. Apa dilarang? Tidak dilarang. Cuma kalau gara-gara itu tidak sholat, hancur ibu. Pergi pengantin, make up-nya luar biasa, jilbabnya susah. Tiba waktu sholat, dia bilang suaminya, bu, ini sudah mau hampir asar. Kau belum sholat duhur. Kau pergi sholat. Sadar lo, pak. Ya saya sadar, saya suruh kau sholat. Sadar lo, pak. Ya saya sadar, ya saya suruh sholat. Tapi sholat, apa kata? Kau enggak lihat ini jilbab saya? Ini 2 jam. Belen-belen. Bu, itu suamimu tergantung dari kelakuan istri. Kalau istrinya baik, enggak mungkinlah suaminya macam-macam. Kalau dia urus suaminya dengan baik, tidak mungkin. Begitu ibu, suaminya mau kawin lagi, datang mertuanya membela. Apalagi kau mau kawin lagi itu. Coba lihat itu istrimu. Saya datang ke rumahmu, saya belum bangun, sudah siap sarapannya. Tidak pernah kasar sama saudaramu. Semua adik-adikmu dia hormati. Ngomongnya dia sopan. Makanmu dia urus. Dia muliakan kamu. Tidak pernah bicara kasar. Apalagi kau mau kawin. Belum tentu kau dapat perempuan lebih baik dari istrimu sekarang. Sudah, jangan lagi pikir-pikiran. Kau mau kawin lagi, haram air susunya ibu. Kawin kita, pak. Tapi kalau istri kurang ajar, baru 2 jam datang mertuanya ditanya, kapan pulang, mak? Dia sudah kaya, cantik, banyak duitnya, terkenal, tinggi sekolahnya. Tapi pakaiannya seadanya. Masya Allah, orang semua jadikan teladan. Nah, coba lihat itu, nak. Itu ibu kaya, terkenal, banyak duitnya, tinggi sekolahnya. Tapi lihat, nak, pakaiannya sederhana. Nah, saya mau seperti itu nanti, nak. Coba lihat. Apa Khadijah terkenal dengan jilbabnya yang mewah? Apa Aisyah terkenal dengan lipstiknya yang banyak? Enggak kan? Tapi karena apa? Karena akhlak. Ngapain kita cantik-cantik, akhlak kita jelek? daripada beli make up 700 ribu per bulan. Ibu sudah 60 tahun. Yuk lebih baik beli lipstik palsu. Harga 10 ribu. 690 ribu. Nih, bawa ke masjid. Itu tabungan akhiratmu.